السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، القائل في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كم مسلمين sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang paling mulia yang Allah berikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama yang mulia ini. Dengan sempurnanya agama yang mulia ini, maka lengkap pula lah nikmat yang Allah berikan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diturunkannya syariat al-Islam, maka kaum muslimin tidak membutuhkan syariat selain dari syariat Islam, dan tidak membutuhkan seorang nabi pun setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari sisi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, dan tatanan suatu negara, dan seluruh hal-hal yang dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk mengatur dan menjalani kehidupan dunia ini. Terkhusus dalam permasalahan akidah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlakul karimah. Oleh karena itu, kesempurnaan agama merupakan prinsip dasar akidah kaum muslimin, yang konsekuensinya bahwasanya kaum muslimin diwajibkan untuk mengamalkan apa yang telah datang dari Allah dan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan untuk meninggalkan segala perkara-perkara yang baru dalam agama ini, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan seluruh aspek yang terkandung oleh agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini, yaitu hari Arafah, yaum hajjatul wada', haji perpisahan, haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, Allah menurunkan ayat tersebut pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan, dan juga telah aku lengkapi nikmatku atasmu. Dan aku telah meridai bahwasanya Islam itu adalah agama bagimu. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, merupakan kewajiban setiap individu muslim untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam melaksanakan agama yang mulia ini, untuk meneladani beliau di dalam berakidah, untuk menjadikan beliau sebagai siri tauladan di dalam melaksanakan ubudiyah pada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam berakhlak yang mulia, dan dalam melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban agama yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat yang mulia ini. Qala Allah taala, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, siru tauladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang-orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan rahmat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan meyakini mengharapkan yawmal akhirah. Wa dzakarallaha katsiran, dan yang banyak zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada lain jalan yang kita tempuh, tiada lain jalan yang kita ikuti di dalam melaksanakan zikir kepada Allah, dalam melaksanakan ubudiyah kepada Allah, kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, merupakan permasalahan yang dicela oleh agama kita, dan merupakan hanya akan merusak komitmen kita dan loyalitas kita pada sunnah, dan juga hal yang akan mengurangi ittiba kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah membuat perkara-perkara yang baru, permasalahan-permasalahan yang bid'ah di dalam agama yang telah sempurna ini. Oleh karena itu, tidaklah sempurna, tidaklah akan sempurna kita di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila kita meninggalkan segala permasalahan-permasalahan yang baru di dalam agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu an sahabati ajma'in, qala sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau telah menjelaskan atau memerintahkan pada kita tentang wasiat untuk bertakwa kepada Allah dan untuk mentaati para penguasa, sekalipun mereka adalah seorang hamba atau budak. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah itu menjelaskan pada kita akan terjadi perpecahan yang sangat banyak sekali dalam umat ini, Rasulullah mewasiatkan kepada kita, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, abdu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peganglah sunnahku, ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang telah diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan gigitlah, abdu 'alaiha bin nawajis, dengan gigi geraham. Artinya, wahai kaum muslimin, peganglah sunnah Rasulullah dengan seerat-eratnya, jangan dilepaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuntunan hidup kita, pola hidup kita, dan jadikanlah sunnah yang mewarnai kehidupan dan perilaku kita. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dengan permasalahan yang merupakan permasalahan yang akan mengurangi, yang akan mengotori loyalitas kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajib wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Tinggalkan oleh kalian seluruh permasalahan atau perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya seluruh perkara-perkara yang baru di dalam agama ini adalah hal yang bid'ah, dan seluruh yang bid'ah adalah kesesatan, dan kesesatan tiada lain tempatnya kecuali finnar. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara adalah hal-hal yang baru di dalam agama ini. Kaum muslimin sedang jumat dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah konsekuensi, inilah hakikat dari persaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selalu bersaksi, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Nah, konsekuensi dari syahadat tersebut, persaksian tersebut, adalah kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala permasalahan agama ini. Kita membenarkan sunnahnya, membenarkan beritanya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan sunnahnya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali berdasarkan sunnah syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu permasalahan ihdas siddin, membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, merupakan permasalahan yang sangat berbahaya, merupakan permasalahan yang terkadang bisa membatalkan dan menghancurkan akidah dan loyalitas seseorang pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat banyak dalil yang menjelaskan perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan untuk melakukan bid'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampunkan dosa-dosamu, dan juga Allah akan merahmatimu dan akan memasuki kamu ke dalam surga. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannat. Allah akan mengampunkan dosa-dosamu dan juga akan memasukkanmu ke dalam surga. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan permasalahan yang sangat berbahaya, yang akan membatalkan kecintaan mereka, yang akan menghancurkan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menjelaskan kepada kita bahwasanya apa yang didakwakan oleh sebagian kaum muslimin di mana mereka mencintai Rasulullah akan tetapi ibadah mereka, akidah mereka menyelisihi akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu itu adalah ucapan yang bohong, ucapan yang tidak bisa diterima, dan ucapan yang tidak bisa dibenarkan, ucapan yang tidak bisa ditegakkan kebenarannya, akan tetapi hanyalah ucapan yang keluar dari lisan seseorang yang perbuatannya yang telah menyisihi perkataannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah bukti kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak akan mungkin kita bisa mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan mempelajari sunnah tersebut, kecuali dengan mengkaji, kecuali dengan menuntut ilmu dan meninggalkan segala tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Sebab seluruh permasalahan tersebut bukanlah syariat Allah, bukanlah agama Rasulullah, akan tetapi adalah tradisi yang tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi untuk membenarkan suatu perkara atau amalan. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejati dan selalu mewaspadai hal-hal, perkara-perkara yang baru yang akan mengurangi loyalitas kita, kecintaan kita pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara fenomena bid'ah dan perkara-perkara yang baru yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Syahrul Sya'ban adalah mengkhususkan pertengahan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu atau puasa-puasa tertentu. Ini merupakan permasalahan yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan pertengahan bulan Sya'ban, keutamaan ibadah di bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban merupakan hadis-hadis yang dhaif, merupakan hadis-hadis yang kebanyakannya ada hadis yang palsu, dan seluruh hadisnya merupakan hadis yang tidak sahih atau kebanyakannya adalah hadis-hadis yang palsu. ada satu hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kedudukannya, di mana Allah Subhanahu wa taala turun di malam pertengahan bulan Sya'ban, kemudian Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya. Hadis tersebut, sekalipun sebagian para ulama mensahihkannya, akan tetapi tidak menjelaskan, tidak memerintahkan kita untuk menghususkan pertengahan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu. Merupakan kaidah syariah bahwasanya menghususkan suatu ibadah adalah kewajiban syariat, bukan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, merupakan tradisi atau merupakan perkara yang baru atau merupakan perkara-perkara yang bid'ah di dalam agama ini adalah menghususkan pertengahan bulan Sya'ban dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan solat-solat tertentu yang dikenal di kalangan para ulama atau para pelaku bid'ah-bid'ah tersebut dengan solatul alfiyah, solat alfiyah. Tentu ini telah dikecam, telah diingkari oleh para ulama, di antaranya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, Al-Imam Abu Syamah, dan yang lain-lainnya dari karangan para ulama Syafi'iyah yang mengikuti Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam permasalahan fikih. Kaum muslimin tidak cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh kebaikan hanya ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh kejahatan hanya ada dalam bid'ah dan menyelisih sunnah beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك وموافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وجدنا من البدع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.